kali ini ku tak akan bercinta lagi. Setelah ku ditinggal kali ini ku tak akan bercinta lagi. Setelah ku ditinggal kasih tiada pawang lagi. Cinta bersemi lagi, tiada kasih yang kan abadi. Hidup tinggal sebab